Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat kesempatan sehingga kita tetap bisa menghadiri majalisul ilmi meskipun dalam keadaan yang gerimis ataupun hujan. Semoga itu semua menjadi sebab dilipat gandakannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah akan memudahkan jalannya orang yang bersungguh-sungguh di jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan, jalan kami. Tabiatnya manusia itu malas. Tabiatnya manusia itu ingin santai. Tetapi jangan sampai kemalasan dan keinginan santaiannya tersebut dituruti. Lawan. Jiwa ini butuh dilawan. Kemalasan itu butuh dilawan. Karena jika tidak, maka itu akan terus ada pada diri kita. Ingat dengan firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan itu pun pernah atau mungkin sering kita rasakan. Ketika jiwa ini malas untuk bangkit ta'lim. Malas untuk bangkit melaksanakan ketaatan. Tetapi ketika dilawan, dipaksakan, hilang malas itu. Jadi itu hanya sebatas godaan daripada syaitan. Ya, untuk menghalang-halangi hamba Allah daripada melakukan ketaatan. Sahih. Ya. Maka jangan perturutkan rasa malas, rasa ingin santai, rasa ingin senang-senang. Harus dilawan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, insyaallah Allah akan mudahkan jalannya. Demikian pun keadaan kita sekarang-sekarang ini sering melihat cuaca gerimis, cuaca hujan, ya. Itu kalau diperturutkan memang enaknya di rumah. Ya. Tapi ingat, pahala itu sesuai dengan kadar kesusahan. Semakin susah seorang hamba untuk melakukan ibadah ketaatan, semakin besar pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Ya, maka lawan keadaan tersebut. Tawakal ala Allah, bismillah. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Allah hilangkan rasa malas. Allah hilangkan rasa ingin bersantai-santai tersebut. Ya. Dan ketika seseorang perturutkan malasnya, atau rasa santainya tadi, begitu sudah selesai, baru akan menyesal. Kenapa saya tadi tidak hadir? Menyesal dia. Kenapa? Karena tadi hanyalah was-was atau syaitan yang ingin menggagalkan dirinya daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas kajian pasal yang berikutnya, yaitu tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pegang, imani, yakini bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka yakin orang-orang yang beriman itu pasti akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Ini sungguh suatu kepastian dengan sekian banyak dalil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu pasti akan melihat Rabb mereka. Pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebaliknya akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka terhalang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif bahwa Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau mengatakan, wal mu'minun yarawna rabbahum fil akhirah biabsarihim. Dan orang-orang yang beriman itu, mereka akan melihat Rabbnya fil akhirah, di hari akhirat. Biabsarihim, dengan mata-mata mereka sendiri. Yang dipandangan langsung. Ya, dengan mata mereka. Wa yazurunah, mereka kaum mukminin akan mendekati, mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimuhum wa yukallimuna, Allah akan ajak bicara mereka dan mereka pun akan berbicara kepada Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pasti orang-orang yang beriman akan melihat Allah, kemudian akan mengunjungi Allah, menemui Allah, dan Allah pasti akan berbicara kepada kita, dan demikian pun kita akan berbicara kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh jamak daripada wajah. Ini wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu, ini pada hari kiamat. Nadhirah, berseri-seri. Menunjukkan kebahagiaan. Apa sebabnya? Apa yang menjadikan mereka berbahagia? Ila rabbiha nadhirah. Mereka, ya, atau kepada Rabb mereka, mereka melihat. Ini mereka bahagia, mereka senang karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, mereka melihat. Kalimat ila, ya, kalimat nadhara ketika diuddi, ditaadikan atau dihubungkan dengan kata ila, ini menunjukkan pandangan langsung dengan mata. Ya. Ketika kata nadhara kemudian dikaitkan dengan huruf ila, ini menunjukkan pandangan langsung dengan mata. Ya. Wa qala ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalau tadi firman Allah untuk keadaan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, menceritakan keadaan orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, pada hari tersebut. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sesungguhnya dari Rob mereka, mereka terhalang. Yakni mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada orang-orang yang beriman. Ya. Surat Al-Mutaffifun atau Al-Mutaffifin ayat 15. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling tinggi, lebih besar, lebih tinggi daripada sekedar masuk surga. Masuk surga itu nikmat yang sangat besar. Tetapi ada yang lebih besar lagi daripada itu, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menulis poin ini, bahwa akidah Ahlus Sunnah adalah melihat Allah pada hari kiamat, untuk membantah keyakinan orang-orang yang menolak bahwasanya Allah itu tidak akan terlihat di dunia dan juga di akhirat. Ini pemahaman batil, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan terlihat. La fid dunya wa la fil akhirah. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Maka ditulislah akidah Ahlus Sunnah melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Berdasarkan dalil Quran, dalil hadis, dan ijma' para sahabat. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Para sahabat sepakat, kaum mukminin pasti akan melihat Rabb mereka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga digolongkan bersama orang-orang mukminin yang akan melihat Rabb mereka dengan wajah yang berseri-seri. Amin. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, falamma hajaba ulaika fi hali sukhti dalla ala annal mu'minin yarawnahu fi hali ridha. Maka dalil di atas, ketika orang-orang kafir terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan murka Allah kepada mereka, itu menunjukkan bahwa orang-orang mukmin itu pasti akan melihat Allah dalam keadaan ridho. Allah ridho kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, wa illa, kalau tidak, lam yakun bainahuma farq. Kalau Allah tidak terlihat di apa namanya, kalau orang-orang yang beriman tidak melihat Allah, maka tidak ada beda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Di ayat dikatakan orang kafir terhalang daripada melihat Allah. Maka sebaliknya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarauna rabbakum." Sungguh kalian pasti akan melihat Rabb kalian. "Kama tarauna hadzal qamar." Sebagaimana kalian melihat bulan. Ya, bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak berdesak-desakan, tidak bersempit-sempitan, tidak dorong-dorongan fi ru'yatih, dalam melihatnya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya. Tapi perlu difahami hadis di atas. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Tidak akan bersempit-sempitan dan berdesak-desakan di saat melihatnya. Pengumpamaan ini, penyerupaan ini, bukan maknanya nanti kita melihat Allah bentuknya seperti bulan. Tapi perumpamaan ini bukan maknanya Allah nanti ketika dilihat bentuknya seperti bulan, bukan. Jadi penyerupaan ini, tasbihul ru'yah birru'yah. Yakni keadaan saja, penyerupaan dari sisi keadaan. Bagaimana sih kita ketika melihat bulan? Apakah berdesak-desakan? Tidak. Kita yang di Indonesia dengan mereka yang ada di Malaysia, Singapura, atau mungkin Saudi Arabia, sama sekali tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan. Kita yang ada di Cilegon dengan mereka yang ada di Serang, ketika ada bulan purnama yang tidak terhalang di bawahnya awan. Seperti itulah keadaannya. Masing-masing bisa melihat bulan dengan tanpa berdesak-desakan. Demikian pula keadaan kita kaum mukminin. Ketika nanti melihat Allah Azza wa Jal, ya, mereka sama sekali dengan jelas melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Ini jangan difahami pengumpamaan ini, penyerupaan bentuk, bahwa nanti Allah ketika terlihat bentuknya seperti bulan. La, ya, laisa kamitslihi syai, wahuwas sami'ul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jelas? Nah, karena ada orang yang menolak hadis ini, ada orang yang menolak hadis ini, ya, dengan mengatakan, masa ya Allah bentuknya seperti bulan? Dia tidak faham. Penyerupaan ini bukan penyerupaan bentuk seperti bentuk yang lainnya, bukan. Tapi dari sisi cara melihatnya. Kita akan melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan. Yakni tidak berdesak-desakan keadaan kita saat itu. Barakallahu fikum. Inilah pentingnya kita merujuk dan kembali kepada pemahaman para salafus soleh. Mereka betul-betul memahami hadis, memahami dalil sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dipahami dengan akal. Enggak masuk akal. Ini kayaknya enggak mungkin nih. Enggak masuk akal, enggak masuk di nalar. Enggak sampai akal kita. Ini enggak mungkin, enggak percaya saya. Ya. Ini Anda mempertuhankan akal. Pantas tidak akan sampai. Ya. Tetapi orang yang beriman, ketika Allah katakan demikian, Rasul katakan demikian, dia menerima. Tanpa harus mencerna dulu dengan akalnya. Lah. Nah, barakallahu fikum. Itulah bagaimana keadaan orang yang beriman, begitu percayaannya mereka terhadap firman Allah. Ya, 100%. Nah, tanpa harus menimbang-nimbangnya dahulu dengan akal dan logika. Nah, barakallahu fikum. Wa hadza tashbihun lirru'yah birru'yah la lil mar'i bil mar'i. Ini penjelasan Syekh. Dan penyerupaan ini adalah penyerupaan dari sisi keadaan melihat, bukan penyerupaan bentuk dengan bentuk, sesuatu yang dilihat dengan yang dilihat. Ya. Melihat Allah seperti bulan, bukan. Tetapi penyerupaan dari sisi keadaan nanti kita keadaannya seperti itu. Nah. Fa inna Allah ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir. Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang pula yang sebanding. Nah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyarah, penjelasan. Ru'yatullahi fil akhirah, melihat Allah di akhirat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ru'yatullahi fid dunya mustahilah. Melihat Allah di dunia mustahil. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah kepada Musa alaihi salam, wa qatalaba ru'yatallah, yang telah melihat, yang telah meminta untuk melihat Allah. Ini ketika Nabi Musa di mendatangi api. Kemudian Nabi Musa izin untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata Allah, kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, ya, maka engkau pasti akan melihat aku. Falamma tajalla ja'alahu dakka. Maka tatkala Allah memperlihatkan dirinya, gunung meletus. Ya, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Musa pun alaihi salam, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Nah. Kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan mampu melihat aku. Ya, kamu tidak akan mampu melihat aku. Nah. Allah Azza wa Jal, maha sempurna, maha mulia. Ya. Sementara kita manusia amatlah lemah. Ya. Barakallahu fikum. Namun keadaan kita di akhirat berbeda dengan keadaan di dunia. Nah. Namun ungkapan Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan melihat Allah di dunia mustahil itu kemudian diluruskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, ru'yatullah fid dunya mustahilah wa hadza ghaltun. Melihat Allah di dunia itu mustahil, itu kekeliruan. Ru'yatullah fid dunya laisat mustahilah. Melihat Allah di dunia itu bukan perkara yang mustahil. Bal hiya mumkinah fid dunya. Bahkan itu mungkin terjadi di dunia. Walakinan nas la yastati'unaha. Tapi manusia enggak akan mampu. Jadi ungkapan mustahil kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata Syekh Al-Fauzan, itu keliru. Ya. Sebab Allah tampakkan dirinya, Allah tampakkan dirinya, tapi kitanya yang enggak mampu melihat. Jadi kata mustahil di sini bukan berarti Allah tidak memperlihatkan di dunia, Allah perlihatkan dirinya sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut. Allah memperlihatkan dirinya, tapi enggak mampu kita sebagai manusia. Nah, jadi kata mustahil ini bukan dikembalikan kepada Allah yang tidak mungkin memperlihatkan dirinya di dunia, tapi keadaan kitanya yang mustahil, yang lemah, enggak mungkin mampu melihat Allah. Baik, jadi jangan dipahami secara mutlak kata mustahil, enggak mungkin Allah tidak akan memperlihatkan dirinya kepada kita. Ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin, gitu ya? Nah, hanya saja kitanya yang enggak mungkin mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ingat ya, di dunia, bukan di akhirat. Beda keadaannya. Nah. Wa li hadza sa'ala Musa alaihi salam rabbahu ar-ru'ya. Maka karena bukan suatu kemustahilan, Nabi Musa meminta melihat Rabb-nya. Walau kanat ru'yatullah fid dunya ghairu mumkinah, maka yaliqu bi Musa ayas ala syai'an mustahilan. Kalau saja melihat Allah di dunia itu tidak mungkin, maka mustahil Nabi Musa bertanya dengan sesuatu yang tidak pantas untuk ditanyakan. Ya kan? Nabi Musa bertanya kepada Allah, meminta agar melihat wujudnya. Tapi ketika Allah tampakkan dirinya, gunung meletus dan Nabi Musa pun pingsan. Maknanya tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah menampakkan dirinya, tapi kita manusia tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian wa ru'yatullah fil akhirah sabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Melihat Allah di akhirat itu tetap, ya, ditetapkan dengan dalil kitab, dalil sunnah, dan juga ijma'nya para as-salaf, ini para sahabat. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah kaum mukminin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka melihat. Ya. Jadi disebutkan wajah kaum mukminin pada hari itu berseri-seri karena melihat Rabb mereka. Wa qala, dan Allah ta'ala berfirman untuk orang-orang kafir dan munafik, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka terhalang daripada melihat Rabb mereka pada hari itu. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik terhalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. La fid dunya wala fil akhirah, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. 6. Falamma hajabal fujjaru an ru'yatihi, maka tatkala orang-orang pendosa, yang orang-orang kafir dan munafik terhalang daripada melihat Allah, dalla ala annal abror, menunjukkan bahwa orang-orang baik dari yang beriman, yarawnahu, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau orang mukmin juga tidak melihat, lam yakun bainahuma farq, tidak ada beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Nah, maka orang kafir terhalang dan orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Ini dalil dari Al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innakum, sesungguhnya kalian, ya, pakai harfu taukid, penegasan, penekanan, satarauna rabbakum, kalian pasti akan melihat Allah, melihat Rabb kalian. Kama tarauna al-qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, la tudammuna fi ru'yatih, yang tidak berdesak-desakan, tidak bersempit-sempitan ketika melihatnya. Hadis Bukhari Muslim. Sekali lagi saya ulangi, penyerupaan seperti bulan ini bukan penyerupaan Allah akan menampakkan dirinya seperti bulan, tetapi di sini tasbih ru'yah bi ru'yah, yakni penyerupaan dari sisi keadaan, bahwa keadaan kita melihat Allah nanti seperti keadaan kita sekarang melihat bulan, tidak berdesak-desakan. Jadi jangan dipahami Allah nanti rupanya seperti bulan. Na'udzubillah. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa hadza tasbih lir ru'yati bir ru'yah. Ini penyerupaan dari sisi orang yang melihat keadaannya nanti seperti itu. Lalil mar'i bil mar'i, bukan zat yang dilihatnya, bukan Allah yang serupa dengan bulan, tetapi keadaan kitanya yang nanti melihat Allah seperti kita melihat bulan. Yang di Serang jelas melihat bulan, yang di Cilegon jelas melihat bulan tanpa harus berdesak-desakan. Li'anna Allah laisa kamitslihi syai', karena Allah tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Wala syabihun wala nadhir, tidak ada yang sebanding dan serupa dengannya. Nah. Qala wa ajma' as-salaf, dan para salaf, para sahabat berijma', bersepakat. Ijma' itu bukan main-main ya. Kata ijma', kata ittifaq itu bukan main-main. Satu saja ada yang menyelisihi, tidak lagi dikatakan ijma'. Maka kita enggak bisa bermudah-mudahan ini ijma'. Kecuali betul-betul itu perkaranya ijma. Karena ada, kalau ada satu saja yang menyelisihi, ya, tidak lagi bisa dikatakan ijma. Di sini dikatakan ajma'as salaf, para salaf berijma, bersepakat. Ini berarti betul-betul perkaranya sangat sangat jelas. Ya, kebenarannya sangat sangat jelas, para salaf berijma. Loh, kan ada orang-orang yang menyelisihi? Iya, mereka siapa yang menyelisihi? Orang-orang yang berpemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka tidak dianggap ya penyelisihannya. Orang-orang Syiah juga menyelisih melihat Allah. Orang-orang Syiah mereka menyelisih melihat Allah. Enggak mungkin melihat Allah. Ya, manusia tidak akan melihat Allah di dunia juga di akhirat. Saya nukilkan kisah, ada salah seorang dai, salah seorang syekh di Yaman, dia berdebat ketika sedang menyampaikan pelajaran di majlis. Ada salah seorang syiah yang mendebatnya, yang intinya dia menolak bahwa kaum mukminin akan melihat Allah, enggak mungkin. Ya. Maka setelah disampaikan dalil-dalil, mereka menolak, karena memang enggak mungkin berdebat atau berdiskusi dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya, enggak nyambung. Ya, nah, jadi berdebat, berdiskusi itu lebih susah kalau ngomong sama orang jahil, enggak nyambung. Tapi kalau diskusinya dengan orang yang berilmu, ya, yang memang mencari kebenaran, baru nyambung. Oh iya, dalilnya jelas, arahnya jelas, ya, nukilannya jelas. Nah, tapi kalau ngomong sama orang jahil, enggak percaya saya. Kata ustaz saya begini, kata syekh saya begini, kata kiai saya begini. Ya seperti itu hujahnya orang jahil. Maka tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban orang yang jahil itu jawabannya udah tinggalkan, enggak ada manfaatnya. Ya. Kalau disampaikan dalil seperti ini sudah jelas, hadisnya jelas, tapi dia masih mana kata saya, kata itu, kata ini, ya, maka tinggalkan. Enggak ada manfaatnya berdiskusi atau berbicara dengan orang yang jahil. Nah. Maka kata Syekh, kata Imam Syafi'i, ngomong sama orang jahil itu lebih susah daripada dengan orang yang alim, ya. Ya. Karena tadi hujahnya, ya, enggak percaya saya terus, ya. Nah, karena selalu mengedepankan logika, hawa nafsu, ya. Barakallahu fikum. Kemudian kembali ke kisah tadi, setelah disampaikan dalil-dalil yang jelas bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, kata Syekh ini, ya, enggak ada gunanya ngomong dengan orang yang seperti ini. Ya sudah, kalau begitu, keyakinan kami melihat Allah, mudah-mudahan kami akan melihat Allah. Kalau keyakinanmu tidak akan melihat Allah, sudah, inti saja yang enggak melihat Allah. Silakan, inti terapkan pada diri inti dan mudah-mudahan inti enggak melihat Allah nanti. Sebagaimana keyakinan inti di dunia tidak akan melihat Allah. Selesai. Ya. Subhanallah. Nah. Nanti kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang seperti itu, ada yang menolak melihat Allah padahal dalil Qur'annya jelas, dalil hadisnya jelas, ijma'nya juga jelas, mereka membantah, ya sudah. Masing-masing saja. Keyakinan saya melihat Allah. Mudah-mudahan kami melihat Allah betul nanti di akhirat. Sebagaimana keimanan kami di dunia dengan dalil-dalil yang jelas. Kalau keyakinanmu tidak akan mungkin melihat Allah, ya monggo, silakan inti yakini. Dan mudah-mudahan inti tidak melihat Allah sebagaimana keyakinanmu di dunia. Alangkah meruginya ketika dia terhalang daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena melihat Allah itu adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Nah, disebutkan di dalam hadis bahwa orang-orang yang beriman akan masuk jannah. Setelah masuk jannah, Mereka ditanya oleh Allah, maukah kalian aku berikan kepada kalian nikmat yang lebih besar daripada ini? Maka orang mukmin yang di dalam surga tadi menjawab, ya Allah, alasta bayyadta wujuhana, bukankah engkau telah bersihkan wajah-wajah kami, telah cerahkan wajah-wajah kami. Nah, wa adkhalta jannah, engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada ini? Ya. Kemudian dibukalah tabir penghalang antara Allah dengan hamba-hambanya di akhirat. Maka mereka mengatakan, ya, mereka berlama-lama melihat Allah dan mereka mengatakan, ini nikmat yang paling besar. Jadi, ini menunjukkan bahwa nikmat yang paling besar dari nikmat yang Allah janjikan adalah melihat wajah Allah pada hari kiamat. Masuk surga itu nikmat yang besar. Tapi ada yang lebih besar, yaitu apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Dan pemimpin Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah di yang bernama Zamakhsyari kalau tidak salah, dia mempunyai tafsir. Kemudian dia sebutkan di dalam salah satu tafsir bahwa kaum mukminin masuk jannah, dikatakan bahwa masuk jannah adalah nikmat yang paling tinggi. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada masuk surga. Kata Zamakhsyari, roisnya Mu'tazilah, tokohnya Mu'tazilah. Ini syubhat. Dengan dia mengatakan tidak ada nikmat yang paling besar daripada masuk surga. Masuk surga itu nikmat yang paling besar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghilangkan keyakinan kaum mukminin bahwa nikmat terbesar itu masuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat. Makanya barakallahu fikum, hendaknya kita ketika membeli kitab, membeli buku-buku, mendengarkan ceramah, harus paham siapa pembicaranya, siapa penulisnya, apakah dia betul-betul bermanhaj dengan manhajnya para sahabat, betul-betul berfaham dengan pemahaman para sahabat, tidak keluar dari tafsiran para sahabat, ya. Karena ini betul-betul syubhat yang tipis, ya. Kalau misalnya kita tidak punya dasar, tidak punya basic ilmu, kita baca bahwa nikmat surga, masuk surga adalah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar. Kalau ini termenset dalam pikiran kita, berarti tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar selain masuk surga. Padahal kalau akidah kaum mukminin apa? Akidah ahlus sunnah, nikmat yang paling besar itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah. Maka ketika dia membaca tadi, tafsiran yang keliru tadi, akan hilang keyakinan dia bahwa nikmat yang paling besar itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, jadi Zamakhsyari menyusupkan syubhat-syubhatnya di dalam kitabnya. Maka barakallahu fikum, fahami dulu siapa penulisnya, apakah dia seorang ahlu sunnah, seorang yang berpaham dengan pemahaman para salaf, atau berakidah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Nah, wa ajma'a salafu ala ru'yatil mu'minin lillahi ta'ala dunal kufar. Para salaf berijma' bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah, dan sebaliknya orang-orang kafir tidak akan melihat Allah, terhalang daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bidalilil ayatit sabitah, dengan dalil-dalil yang jelas, dengan dalil-dalil yang tetap dari Quran dan Sunnah. Nah, yarawna Allah ta'ala fi arasatil qiyamah. Ini beberapa tempat yang insya Allah kaum mukminin akan melihat Allah. Yang pertama, yarawna Allah ta'ala fi arasatil qiyamah. Mereka kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar. Ini keadaan pertama. Wa ba'da dukhulil jannah kama yasha'ullahi ta'ala, dan setelah mereka masuk ke dalam syurga. Wa hiya ru'yatun haqiqiyatun taliqu billah, dan itu keadaan melihat Allah yang hakiki sesuai dengan kesempurnaan Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan dibayangkan seperti kita melihat manusia, ya. Allah akan terlihat sesuai dengan keagungannya, seperti sebagaimana kita menetapkan Allah memiliki wajah, wajah yang hakiki, ya. Tapi jangan disamakan dengan wajah makhluk, ya. Seperti pembahasan yang sudah pernah kita ambil, kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, Allah mempunyai tangan yang hakiki, Allah mempunyai wajah yang hakiki, tapi tidak boleh kita memisalkan, oh, wajah Allah, tangan Allah seperti makhluk. Tidak boleh. sesama makhluk saja kita berbeda, apalagi Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, tidak boleh pula kita menghayal-hayal, oh iya mungkin wajahnya begini, tangannya begini, enggak boleh. Ini namanya takyif, membagaimanakan, tidak boleh. Kalau memisalkan itu menyerupakan dengan sesuatu yang ada, kalau membagaimanakan itu memisalkan dengan sesuatu yang tidak ada, dia datang dari hayalannya. Ya, dan keduanya sama-sama tidak diperbolehkan. Tidak boleh pula kita menolak, Allah enggak punya wajah, Allah enggak punya tangan. Karena kalau kita menetapkan wajah bagi Allah, menetapkan tangan bagi Allah, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya wajah, makhluk punya tangan. Ya keliru juga kalau memahami seperti itu. Ya, karena Allah sudah tetapkan wa yabqa wajhu rabbik. Allah menetapkan dirinya punya wajah, Allah menetapkan dirinya punya tangan, Allah menetapkan dirinya punya mata. Ya, maka jangan ditolak. Tapi bagaimana memahaminya dengan cara yang benar? Yaitu katakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, tetapi sesuai dengan kesempurnaannya. Ya, Allah maha sempurna maka sifatnya pun sempurna, wajahnya sempurna, tangannya sempurna, tidak sama dengan makhluk. Demikian. Nah, ya, jadi jangan ditolak. Kalau kita menetapkan Allah punya wajah, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau gitu kita tolak saja Allah enggak punya wajah. Intinya nolak Quran berarti, nolak hadis. Nah, sudah jelas Al-Quran menetapkan Allah punya wajah, hadis menetapkan Allah punya wajah, inti tolak, siapa Anda? Nah, tetapi kita fahami dengan cara yang benar sebagaimana para sahabat memahami. Menetapkan Allah punya wajah, punya tangan sesuai apa yang dia tetapkan, tapi tidak dibagaimanakan, tidak diserupakan, tidak kemudian ditolak. Ya, tetapi tetapkan sesuai dengan kesempurnaan Allah. Allah maha sempurna, sifatnya pun pasti sempurna. Nah, karena orang yang menolak tadi pun menetapkan untuk Allah beberapa sifat. Seperti sifat hidup, sifat mengilmui, sifat mendengar, sifat melihat. Mereka mengimani Allah punya sifat-sifat tersebut. Maka kami balikkan, bukankah makhluk juga punya sifat mendengar? Bukankah makhluk juga punya sifat melihat? Bukankah makhluk juga hidup? Berarti secara tidak langsung Anda pun telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga hidup, makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar. Mereka pasti akan berkilah, oh enggak, kalau yang kami tetapkan ya sesuai dengan kesempurnaan Allah. Allah kan maha sempurna, ya hidupnya beda dengan makhluk, pendengarannya, penglihatannya beda dengan makhluk. Maka kami katakan, kenapa Anda tidak tetapkan sifat-sifat yang lain pun seperti Anda menetapkan sifat tadi? Katakan Allah melihat, katakan Allah punya wajah, katakan Allah punya tangan, sesuai dengan kesempurnaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Nah, barakallahu fikum. Inilah, ahlul batil akan bertolak belakang dengan pendapat yang sebelumnya terus, ya, kontradiksi. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan pemahaman para sahabat. Akan menentang pendapatnya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Jelas ya? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik.